bilang kau mencintaiku, tapi itu dulu sebelum ada dirinya. Kau juga bilang kau selalu sayang, tapi itu dulu sebelum kau bersamanya. Semuanya hanya jadi kenangan yang indah, hanya bisa ku simpan, hanya bisa ku kenang. Kau sebuah cerita, cerita yang indah, tak bisa ku lupa, tapi harus terlupa. Kenyataan ini harus ku terima. Semoga kau bahagia, bahagia bersamanya, bersama diri. Bilang kau selalu sayang, tapi itu dulu sebelum kau bersama.